Suro-suro pasal tolongu. Naria saeo, i Petrus bo Yohanes, nalaum pakari sapom pepue tinti toluongu kaedenu eo, tempom posambayan to Yahudi. Riboba bete tono sangaka boba naramba, naria samba alanggai tona punggu mami ngari pesuvuna. Eo-eo i anikovam pakari boba itu, ala ia mamala mantinande palena, merapi-rapi katopoliu, nesua nalau mosambaya risapong pepue etu. Tempo topunggu etu nanggita i Petrus bo Yohanes, noliu mesuam pakari sapong pepue etu, nitinandena palena, nerapi ka ira rombaa, nuapa tonariana. Ira nanggita topunggu etu, pade notesamo i Petrus ka ia. Kita mo kami. Topunggu etu, nompenoto ira, ante panjarumaka, Maria nuapa-nuapa ravai ka ia, tapi nanguli i Petrus ka ia. Dan toto naria doiku, tapi nuapa to naria rijaiku, etu mo kupai ka iko. Ante kuasa Yesus Kristus to Nazaret etu, polumako mo iko. Pade i Petrus nanjoko palenggana to punggu etu, pade nantulungi ia nekanggore. Kaliu-liu narosomo, kada ante vukulali to punggu etu. Ia kaliuliu nekanggore, pade nompamula nolumako gusa agusei. Naupu etu, nesuamo ia riara sapom pepuem pasangganinggani ante i Petrus bo Yohanes. Ia nolumako pade nekavantu-vantu, pade nantoia alatala. Pura-pura tau riara sapom pepue etu, nanggita ia nolumako pade nantoia toia alatala. Pade ninjanin tau, ia eimo tona biasa neka toko riboba naramba risapom pepue nerapi-rapi katau. Noguma ante natekaja ira, nanggita nuapa tona jadi rijain topunggu etu. Topunggu etu pangane, tunggai nantuki i Petrus bo Yohanes. Tempo ira tolumba narata ritambale, toniuli tambale isalomo. Pura-pura tau narata nasiromu rijai ira. Apa natekaja ira, nanggita topunggu etu nolumakomo. Tempo i Petrus nanggita tau dea etu, notesamo ia ka ira. Sampai subuh ku to Israel, no kuya komi no guma, nanggita anu na jadi ei, no kuya komi tunggai nanggita kami, na tantu pembarata komi, tau ei nolumako sabana baraka kami boto, atau sabana kami naroso pu agama kami. Tapi etu da antoto nakono. Etu na jadi ngari alatala toni pesomba to tua ta Abraham, Isak bo Yakub. Alatala numba bila pada numpaka bete sanga batuana Yesus. Yesus ei toni vai komi ka tau na kuasa. Ia mo toni puara komi ringaya Pilatus, tempo Pilatus madota mangga basaka ia. Ia nagasa bona noa, tapi komi pura-pura nampuara ia, pada nerapi ala i Pilatus, membaka basaka ka komi, samba atope patesi. Komi nompatesi ia, tanu ia mo to nomba vai katubua, ka manusia pura-pura. Tapi ia dipakatubu ala tala bali, ngari kamatena. Kajadia etu nikita kami botomo, pada topunggu to nikita pada ninjani komi ei, nipaka belo ante kuasa sanga Yesus. Ia na belon toto meringaya komi risei, sabana pompara saya ka Yesus etu. Sampai subuh, ninjani kunuapa toni povia komi, boto pangganiaka to pangganiaka komi ka Yesus. Etu dipovia komi, sabana daan ninjani komi, ia mo magau to mempaka salama. Tapi povia komi etu, nompaka dupa nuapa toni boto alatala, nantuki tesa pura-pura nabi nang gaulu, etu mo magau to mempaka salama, karena membarasai kasusa buka pari. Jadi sampai subuh, kajia mo komi ngaripo kaingumu tona jaa, pada manjili rijai alatala, ala silaka-silaka komi rapakalipona. Kavia mo etu, ala ipue alatala, marata mempakasana rara komi, pada ala ia vo'u, mempakau Yesus marata rijai komi. Yesus etu toni pakatantu alatala, ngaripa mula-mulana, majadi magau to mempakasalama komi. Ia kana metori surukan tani ruru, sampai marata tempona alatala mempaka bau pura-pura dunia ei. Eba ton yuli alatala nantuki tesa nabi-nabi nanggaulu. Naria te sanggari jai Nabi Musa gaulu to nomba boto Yesus ibei. Puai Allah Ta'ala kana mangongota kakakomi sambaan gari tatongo sampai subuh mumboto menjadi sambaan Nabi nasimbayu Eva aku ei. Komi kana mumpangala nuapa pura tora uli nakakomi. Isema da mumpangala nuapa tora uli nu Nabi itu tau itu kana rapatani gari to dea nu Allah Ta'ala pada ia kana rapatesi. Pura-pura Nabi to nompa simbayu tesang gari jai Allah Ta'ala nompa mulang gari Nabi Samuel gaulu pada Nabi-Nabi tanina tona ratang gapuri. Ira pura-pura nompa boto nuapa tona jadi tempo ei. Komi mo to nantari marasi toni janji Allah Ta'ala nantuki tesa Nabi-Nabi. Riara po janji toni po via Allah Ta'ala anti Abraham to tua tanggaulu nyulina ivei. Gari mulimu banepia pura-pura manusia di dunia kana membarata rasi gari jaiku. Sampai subuhku po janji Allah Ta'ala itu na vela ante komi vou vei-vei. Itu mo sabana Yesus to nipelisi Allah Ta'ala nipakauna narata ri jaita to Yahudi no kolu ala ia membawai rasi ka kita. Rasi na itu mo mempobia kita pura-pura majea ngalipokai nguta to na jaana.